A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ahibati fillah, hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita masuki pembahasan tentang al-ashru tsani, landasan yang kedua dari tiga landasan pokok seseorang dalam beragama. Landasan yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ma'rifat dinil Islam bil adillah. Di pertemuan sebelumnya kita pelajari apa yang dimaksud dengan al-adillah, dalil. Yang dimaksud dengan dalil adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran dan hadis yang sahih yang difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sudah, itu dalil di dalam mabah syariat. Dalil syariat adalah ini. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan ilmu itu adalah qala Allah. Allah berfirman. Yani ayat Al-Qur'an. Qala rasuluhu, rasulnya sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yani hadis. Qala sahabatu, para sahabat berkata, yakni dengan pemahaman para sahabat, hum urul irfani, mereka lah orang-orang yang berpengetahuan. Maka tidak termasuk dalil di dalam menetapkan syariat, baik menetapkan akidah maupun ibadah. Tidak termasuk dalil dalam hal itu, yang pertama apa? Al-aqlul mujarrad, akal logika semata. Logika semata tidak bisa menjadi dalil untuk menetapkan suatu akidah, untuk menetapkan suatu ibadah, tidak bisa. Ya, jadi akal semata tidak bisa digunakan untuk menetapkan suatu keyakinan. Entah itu keyakinan tentang Allah atau satu poin keyakinan tentang para malaikat atau satu permasalahan akidah tentang kitab-kitab sucinya atau yang lain. Akal logika semata tidak bisa digunakan untuk menetapkan akidah. Termasuk ya, termasuk dari akal logika adalah teori filsafat, teori teorema filsafat. Teori atau teorema filsafat itu juga tidak bisa. Ilmu filsafat itu termasuk dalil akli, termasuk dalil logika. Ya. Tapi kita tidak mengatakan teorema filsafat itu logis, enggak mesti. Ya. Kita hanya mengatakan itu dalil logika. Dan logika seseorang dengan orang yang lain bisa berbeda. Akalnya berbeda, pemahamannya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Maka para ahli filsafat ya, mereka keliru di dalam memilih dalil. Ya. Dan semisal dengan mereka ahli filsafat adalah ahli kalam. Ahli kalam, ahli ilmu kalam. Ini ilmu kalam juga ya, berdasarkan akal logika, ilmu kalam. Tahu ilmu kalam? Ada yang pernah dengar ilmu kalam? Pernah dengar ya? Ya, mantik. Ilmu kalam, mantik. Ya. Ilmu kalam atau mantik, seperti tadi, itu termasuk dalil atau termasuk akal logika. Ya. Apa perbedaannya ilmu kalam mantik, ilmu kalam atau mantik dengan filsafat? Perbedaannya adalah ilmu kalam merupakan perpaduan antara filsafat Yunani, antara filsafat Yunani dengan ya, dengan syariat Islam dipadukan, perpaduan. Jadi dulu di zaman khalifah siapa yang mengimpor buku-buku filsafat Yunani? Khalifah Al-Ma'mun gitu ya, katanya ya, dalam sejarah. Diimpor dari Yunani, didatangkan ke kaum muslimin, di negeri kaum muslimin. Dengan alasan supaya pemikiran kaum muslimin itu maju, sehingga lebih modern. Tetapi, ya, orang-orang yang mempelajarinya dari kalangan kaum muslimin tentu tidak berani kalau hanya mendasari prinsip mereka dengan filsafat Yunani. Nanti bisa dikafirkan. Oh, kamu orang Yunani, kafir berarti kan begitu. Sehingga dipadukan dengan ilmu syariat Islam, ilmu Islam. Perpaduan antara filsafat Yunani dengan syariat Islam ya, itu melahirkan ya, ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi sama saja. Ya. Mau murni atau mau dipadukan, sama saja. Ya. Hakikatnya itu bukan al-haq, bukan kebenaran. Kebenaran itu hanya Al-Quran dan hadith yang sahih. Kemudian, yang kedua, di samping dalil logika atau dalil akal logika adalah, apa kemarin? Perasaan, ya. Ya, perasaan atau pengalaman spiritual. Atau perasaan atau pengalaman spiritual. Ya. Jadi melakukan suatu ritual dan semisalnya yang tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian ya, mendapatkan suatu pengalaman batin seperti rasa khusyuk, rasa dekat kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, perasaan dan pengalaman spiritual ini mereka jadikan sebagai bukti benarnya amalan tersebut, benarnya keyakinan tersebut. Ini seperti yang ada pada kelompok sufi ya, ya. Apalagi dengan berbagai tarekat mereka. Kenapa beda-beda padahal mereka sufi ya? Sama-sama sufi tapi beda-beda. Kenapa? Karena pengalaman spiritual yang berbeda-beda menurut mereka. Semisal dengan itu, pengalaman spiritual adalah ilham. Tahu ilham ya? Ilham ya semacam bisikan yang masuk ke dalam hati. Mendapatkan ilham. Itu enggak bisa digunakan untuk menetapkan syariat, untuk menetapkan akidah atau amal ibadah, enggak bisa. Sekedar ilham enggak bisa. Demikian juga semisal dengan itu apa? Mimpi. Ya. Mimpi tidak bisa digunakan untuk menetapkan keyakinan akidah atau untuk menetapkan disyariatkannya amal ibadah tertentu, enggak bisa. Maaf, tidak bisa. Maka dalil di dalam syariat hanya Al-Quran dan hadis yang sahih yang difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, dengan itu mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya, maka seseorang keluar dari lingkaran apa? Taklid. Dia keluar lepas dari belenggu taklid. Dan manusia itu ada berapa tingkatan? Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah adalah tingkatan apa? Taklid. Yang kedua, ittiba. Yang ketiga paling atas, ijtihad. Ijtihad. Yang pertama tadi taklid, yaitu apa? Qabul qawril ghair bi ghairi hujjah. Mengikuti ucapan orang lain, pendapat orang lain tanpa hujjah, tanpa dalil. Kemudian ittiba, yaitu apa? Mengikuti pendapat orang lain dengan dalilnya. Adapun ijtihad, yaitu apa? Menyimpulkan ya suatu hukum dari ayat atau hadis. Hukum, entah itu hukum akidah maupun hukum ibadah, hukum fikih atau hukum akidah keyakinan. Jadi bisa memahami sendiri. Mana yang wajib? Ijtihad, ittiba atau taqlid? Mana yang wajib? Yang wajib adalah sesuai kemampuan. Barang siapa yang mampu berijtihad, maka dia wajib berijtihad. Ulama mujtahid itu harus berijtihad. Enggak boleh taklid. Ya, harus mencari, mengambil kesimpulan hukum sendiri karena dia mampu. Enggak boleh ikut-ikutan. Ya. Kemudian yang mampu ittiba, dia harus berittiba. Yang mampu berittiba, maka dia harus ittiba. Ya ini apa? Harus mencari dalilnya, enggak cuma ikut-ikutan. Kalau mau mengikuti pendapat seorang ulama, maka harus mengetahui dalilnya juga. Ini ittiba, ya kan? Ya. Tanya kepada seorang syekh, "Syekh, ini hukumnya apa?" Begini hukumnya. Dalam keadaan dia mampu untuk mengetahui dalilnya. Kenapa enggak ditanyakan sekalian? Min fadlik ya syekh, mohon maaf. Boleh minta dalilnya? Begitu. Diterangkan, disebutkan dalilnya. Jelas ya ini. Demikian juga hukum di dalam buku atau apa. Kita bisa melihat apa sih dalilnya. Oh, dalilnya adalah ayat ini. Oh, dalilnya adalah hadis ini. Kalau kita bisa melihat, kenapa tidak? Kalau kita bisa mengetahui dalilnya, kenapa tidak kita baca? Begitu. Jadi, bagi yang mampu berittiba, mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya, maka dia wajib berittiba. Jangan, ah yang penting ini pendapat Syekh Fulan. Jangan. Jelas ya? Kalau bisa mengetahui dalilnya, maka harus mengetahui dalilnya. Yaitu apa dalilnya? Ayat atau hadis. Coba dibaca ayatnya apa, dibaca hadisnya bagaimana. Kemudian, bagi yang tidak mampu berijtihad, tidak pula berittiba, maka kewajibannya adalah apa? Taklid. Kewajibannya adalah taklid. Wah, saya bingung ini. Saat ini belum memungkinkan untuk mengetahui dalilnya, ayat atau hadisnya. Maka minimalnya apa? Ya sudah, taklid. Mengikuti pendapat ya alim, seorang ulama yang terpercaya. Tapi di sana ada beberapa permasalahan agama yang tidak boleh taklid sama sekali. Yaitu apa? Tidak boleh taklid dalam apa? Apa? Dalam perkara-perkara yang merupakan syarat sah keislaman seseorang. Tidak boleh taklid. Harus tahu dalilnya, harus tahu ayatnya, dan harus tahu hadithnya, ayatnya atau hadithnya. Jadi secara umum tadi, kalau orang yang mampunya taklid, maka dia boleh apa? Taklid. Kecuali dalam beberapa perkara ini. Enggak boleh sama sekali taklid. Jelas ya? Enggak boleh taklid. Dia harus tahu dalilnya. Ingat, taklid itu berarti tanpa mengetahui. Taklid itu tanpa mengetahui dalilnya. Mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Orang yang mampunya taklid, maka dia boleh taklid secara umum seperti itu. Kecuali beberapa permasalahan yang dia harus mengetahui ayatnya atau hadisnya. Tidak boleh taklid sama sekali. Dan enggak boleh beralasan. Ya, saya enggak bisa, saya enggak mampu, saya ini dan itu. Enggak boleh. Beralasan-alasan enggak boleh. Baik. Apa itu perkara-perkara yang tidak boleh taklid sama sekali? Yaitu hal-hal yang menjadi syarat sah keislaman seseorang. Apa saja? Nah, yang menjadi syarat sah keislaman seseorang, yang dengannya seseorang itu menjadi muslim, mukmin, itu apa? Yang pertama, syahadat. Ya. Apa sih wajibnya atau dalil yang mewajibkan bersyahadat? Itu harus tahu. Jelas ini. Gak boleh cuma saya bersyahadat. Kenapa bersyahadat? Wong masyarakat saya bersyahadat. Orang tua saya ngajarkan syahadat. Guru saya sejak TK ngajarkan syahadat. Tetangga saya selalu bersyahadat. Ikut-ikutan saja. Tapi gak pernah dia itu mengetahui dalil wajibnya syahadat sama sekali. Boleh atau tidak seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh tidak mengetahui dalil apa wajibnya bersyahadat. Walaupun dia bersyahadat. Walaupun dia itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Enggak cukup dia mengucapkan itu, tapi dia juga harus mengetahui apa tadi? Dalilnya. Dalilnya berarti apa? Ayat atau hadis yang mewajibkan syahadat. Ya, seperti diantaranya adalah yang akan datang itu. Seperti hadis Jibril. Ya. Ya Muhammad, akhbirni mal Islam, wahai Muhammad. Ya. Beritahulah aku apa itu Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu dalil, hadis soalnya. Oh, berarti harus mengucapkan kalimat syahadat. Tahu dalilnya. Ya, saya enggak mengatakan hafal dalilnya ya, tapi tahu dalilnya. Jadi dia membangun syahadatnya itu di atas dalil. Kenapa antum bersyahadat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian-demikian. Kenapa antum bersyahadat? Karena Allah berfirman demikian-demikian dulu. Tapi sekarang mungkin sudah lupa dalilnya. Tidak masalah. Yang penting apa? Membangun hal itu di atas dalil dulu. Kemudian apa lagi selain syahadat? Yang wajib diketahui dalilnya juga. Kewajiban rukun-rukun Islam. Ya, kewajiban dalil. Wajibnya rukun-rukun Islam. Yaitu apa? Sholat. Apa sih dalil yang mewajibkan sholat 5 waktu? Gak harus semua dalil. Minimalnya 1 dalil. Ayat. 1 ayat. Atau 1 hadis yang sahih. Apa sih di antara dalil yang mewajibkan zakat? Kemudian dalil yang mewajibkan puasa Ramadan. Dalil yang mewajibkan haji. Kemudian apa lagi? Perkara-perkara yang tidak boleh taklid, yang harus diketahui dengan dalilnya. Rukun-rukun iman secara global. Rukun-rukun iman secara global. Ya. Rukun-rukun iman secara global berarti tidak harus apa? Dalil perinciannya itu kita ketahui, enggak harus. Kan rinciannya kan banyak. Seperti nama-nama Allah ada berapa? Ada berapa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis? Lebih dari 99. Banyak sekali, ratusan. Nama maknanya apa dan seterusnya. Itu kan berarti butuh dalil kan? Butuh dalil. Apakah wajib untuk mencari tahu dalil-dalilnya, perincian itu wajib enggak? Mencari tahu atau menggali dalil-dalil tentang perincian nama-nama Allah wajib atau tidak? Tidak wajib. Perinciannya enggak wajib. Yang wajib adalah apa ini? Iman kepada Allah secara global. Iman kepada Allah secara global itu gimana maksudnya? Dan insya Allah akan kita pelajari. Ini sebagai contoh saja. Untuk membedakan antara iman secara global, ijmalan, dengan iman secara terperinci, tafsilan. Ya. Iman secara global, iman kepada Allah secara global ya. Ini sebagai contoh saja. Mengimani adanya Allah. Kemudian, mengimani rububiyah Allah. Apa maksudnya? Mengimani bahwa hanya Allah yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan semisal itu. Secara global saja. Kemudian yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Mengimani, meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, disembah. Kan minimalnya itu. Demikian juga mengimani ya, bahwa Allah memiliki al-asma, al-husna, nama-nama yang indah. Namanya indah, maknanya juga indah. Dan sifatul ula, mengimani sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maha sempurna. Walaupun kita enggak tahu secara rinci nama-nama Allah apa saja sih. Jelas ini. Yang penting meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna, yang indah. Itu wajib. Itu menjadi syarat sah keislaman seorang. Mengimani bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, maha sempurna. Itu wajib. Menjadi syarat sah keislaman seseorang. Tetapi menggali tentang rincian apa saja nama-nama Allah, apa saja sifat-sifat Allah, maka itu wajib atau tidak menggali tentangnya? Tidak wajib. Maka yang wajib diketahui adalah dalil rukun-rukun iman secara global. Iman kepada Allah secara global, minimalnya dalilnya apa sih? Gitu. Dalilnya apa? Kemudian dalil rukun iman kepada para malaikat. Ya, iman kepada malaikat. Dalilnya apa sih kalau di sana ada malaikat yang wajib diimani dan seterusnya? Secara global saja. Dan seterusnya. Itu yang wajib. Dalam hal ini tidak boleh taklid. Dalam perkara-perkara yang menjadi syarat sah keislaman seseorang, ya tidak boleh taklid sama sekali. Ya. Dia harus membangun perkara-perkara tersebut di atas dalil. Kenapa antum bersyahadat? Ya. Karena Allah memerintahkan untuk bersyahadat, misalkan dalam ayat. Karena Rasulullah SAW memerintahkan di dalam hadis. Kenapa antum mengerjakan sholat dan meyakini wajibnya sholat? Karena ini ayatnya, ini hadisnya. Dulu seperti itu. Dan seterusnya. Jadi enggak cukup sekedar ikut-ikutan. Karena didiktekan oleh guru sejak kecil, misalkan. Iman kepada Allah atau rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah dan seterusnya. Itu bagus untuk anak yang belum memahami. Ya. Tetapi jika sudah bisa memahami, ya semestinya difahamkan apa? Diberitahukan dalilnya. Kenapa wajib beriman kepada Allah? Karena Allah berfirman demikian di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini dalam hadis. Baik. Nah ini tentang beberapa perkara yang tidak boleh taklid sama sekali. Dan tidak ada alasan saya tidak mampu. Saya biasanya taklid tidak boleh. Dalam perkara-perkara yang lain silahkan taklid kalau memang tidak mampu. Ya, selain taklid. Yang disanggupinya taklid silahkan. Tapi dalam perkara-perkara ini enggak bisa. Itu menjadi syarat sah keislaman seseorang. Dia muslim atau tidak, ya ini. syaratnya harus terpenuhi. Ya. Kalau dia taklid, ya, tidak pernah membangun hal itu, perkara-perkara itu di atas ayat atau hadis, maka sangat dikhawatirkan masuk di dalam hadis Al-Bara' bin Azib tentang orang yang munafik yang ditanya, ya, man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ya, dia menjawab, la adri, aku enggak tahu. Sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku mengatakan. Seolah-olah bagaimana? Aku mendengar masyarakat saya itu bersyahadat, ya. Saya ikutan syahadat. Enggak tahu sih ayatnya gimana, yang memerintahkan syahadat, hadisnya gimana, saya juga enggak tahu. Saya cuma dengar tetangga saya, orang-orang sekitar, ya, bersyahadat, ya saya ikutan syahadat. Dan saya meyakini wajib. Saya meyakini wajib. Kenapa kamu meyakini wajib? Apa karena ayat? Apa karena hadis? Bukan. Karena masyarakat. Karena mengikuti masyarakat. Jelas ini? Walaupun meyakini bersyahadat itu wajib. Tetapi kalau ditanya, kenapa kamu meyakini wajib? Dia enggak menjawab. Karena Allah memerintahkan bersyahadat di dalam ayat. Rasulullah SAW memerintahkan bersyahadat di dalam sabda beliau, hadis beliau. Enggak. Kenapa kamu meyakini syahadat itu wajib? Ya, karena masyarakat selalu bersyahadat dan mereka meyakini wajib. Ya, saya ikutlah. Saya muslim kok. Enggak cukup. Kenapa kamu mengerjakan sholat, meyakini wajibnya sholat? Ya, karena sejak kecil saya disuruh sholat, diajari sholat. Ya. Terus dalilnya pernah antum dengar? Enggak juga. Misalkan, contoh saja. Dan seterusnya. Kenapa antum beriman kepada hari akhir? Ya, karena iman kepada hari akhir itu ya keyakinan orang muslim. Masyarakat saya muslimin dan saya muslim. Mereka meyakini hari akhir itu ada, hari kebangkitan. Manusia seluruhnya dibangkitkan, dihisab, dibalas. Ya, saya juga ikut-ikutan. Ya, saya juga seperti itu, meyakini seperti itu. Ya, enggak cukup. Harus membangun itu semua di atas dalil. Dan waktu itu kita pelajari membangun itu semua di atas dalil, walaupun apa waktu itu? Walaupun dia mengetahui dalilnya walaupun marrah, walaupun sekali dalam seumur hidup. Pernah mendengar dalilnya, pernah mengetahui dalilnya. Kemudian dia membangun hal itu di atas dalil tersebut. Walaupun setelah itu dia lupa, dia gak hafal. Gak masalah. Yang penting membangunnya dulu, membangun keyakinan tentang wajibnya syahadat, wajibnya sholat, wajibnya rukun-rukun Islam yang lain. Ya, membangun iman kepada Allahnya di atas dalil dulu. Dulu membangun iman kepada hari akhir di atas dalil. Membangun iman kepada para malaikat di atas dalil dulu. Setelah itu, ya dia di atas hukum asalnya. Keyakinannya adalah keyakinan yang terbangun di atas dalil. Walaupun sekarang dia sudah enggak ingat dalilnya, enggak masalah. Walau marrah, walaupun sekali dalam seumur hidup. Ya. Bahkan diterangkan oleh para ulama, walaupun dia mengetahui dalilnya sebelum baligh. Jadi enggak harus diulang lagi. Setelah baligh berarti yang dulu belum sah. Sekarang harus diulang lagi. Harus mengetahui dalilnya lagi, enggak. Ya, seperti anak-anak yang sekolah itu, ya, sudah cukup. Ya, sekolah di pondok pesantren maksudnya ya. Sudah cukup, kalau memang sudah mengetahui dalilnya, diajari tentang dalil-dalil hal itu, ya, setelah baligh, ya sudah cukup. Islamnya sah. Baik. Kemudian, apa lagi yang kita pelajari waktu itu? Sudah. Apa? Sampai sini. Belum kita lanjutkan, mungkin ada yang belum jelas. Baik. Kemudian beliau mengatakan sebelumnya, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik. Dulu sudah pernah kita pelajari nampaknya bahwa secara bahasa din memiliki dua makna. Disebutkan di sini dinil Islam. Din, ya, ad-din, secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama apa? Siapa yang masih ingat? Apa? Lupa. Yang pertama adalah amal. Amal atau perbuatan. Amal atau perbuatan. Ini secara bahasa. Ya'malu artinya adalah berbuat. Ya kan? Ya'mal berarti berbuat. Atau bekerja juga bisa amal, perbuatan, pekerjaan. Makna yang kedua, apa? Din? Siapa yang masih ingat? Al-jaza' bil-adl. Ya. Al-jaza' bil-adl. Balasan yang adil. Balasan yang adil. Balasan yang adil. Nah. Berarti misalkan yadinu. Ya. Kalau yang nama dana yadinu itu bisa berarti dia berbuat. Ini makna yang pertama. Juga bisa berarti yadinu artinya apa? Dia. Kalau makna yang kedua berbuat bekerja sama saja. Yadinu bisa juga berarti dia ber atau dia membalas. Ya kan? Berarti yadinu fulan, fulan bisa berarti apa? Fulan. Kalau makna yang pertama fulan berbuat. Fulan berbuat. Atau yadinu fulan artinya fulan membalas. Jelas ya? Nah, ada sebuah pepatah yang menggabungkan dua makna ini. Kata yang disebutkan sama, yaitu din. Tapi dalam bentuk kata kerja. Kalau din tadi istilahnya apa? Kata dasar, iya. Ada kata dasar atau kerja. Nah, di sana ada sebuah pepatah yang menyebutkan kata din. Ya, din dalam bentuk kata kerja, tapi memiliki dua makna yang berbeda. Dua makna tadi. Pepatahnya bagaimana? Siapa yang ingat? Kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Kama artinya apa? Sebagaimana. Tadinu artinya apa? Tadinu berarti kamu. Tak dengan tak sih. Sebagaimana kamu. Apa ini? Tadinu. Kamu berbuat. Sebagaimana kamu berbuat. Tudanu. Ini bentuk pasif, kata kerja bentuk pasif. Sebagaimana kamu berbuat, ya, kamu tudanu artinya dibalas. Jadi kamu dibalas, kamu akan mendapatkan pembalasan, kamu akan mendapatkan akibat sesuai dengan perbuatanmu. Ya kan? Ini pepatah, kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau berbuat, ya, seperti itulah engkau akan mendapatkan balasannya. Akibatnya. Ini din. Itu di dalam bahasa Arab. Din memiliki dua makna tadi, perbuatan dan balasan yang setimpal. Kalau di dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai yaumiddin. Apa yang dimaksud dengan ad-din? Pembalasan. Karena yaumuddin yang dimaksud dalam ayat ini adalah dunia atau akhirat? Akhirat. Walaupun dari segi bahasa yaumuddin bisa berarti hari. Bisa berarti dunia. Hari beramal. Beramal itu di mana? Di kehidupan dunia. Bisa juga yaumuddin artinya adalah akhirat. Hari pembalasan. Tapi yang dimaukan dalam ayat ini dunia atau akhirat? Akhirat berarti ad-din maksudnya adalah pembalasan. Malik yaumiddin. Nah, adapun yang dimaksudkan oleh penulis di sini ma'rifatu dinil Islam, mengenal din al-Islam. Maka din ini dibawa kepada makna yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Din yang berarti amal atau perbuatan, atau dibawa kepada makna yang kedua yang artinya adalah pembalasan? Lebih mengarah ke mana begitu? Amal. Lebih mengarah ke amal. Walaupun maknanya enggak sama persis ya, karena tadi kan secara bahasa saja. Secara bahasa Arab. Kalau ini kan sudah istilah. Tapi mengarahnya ke mana? Makna yang pertama itu amal. Din artinya adalah amal. Di dalam istilah din, Islam, dan iman memiliki makna yang sama. Din, Islam, dan iman memiliki makna yang sama. Yaitu, yang pertama ini sudah pernah. Yang pertama, qaulul qalbi, ucapan hati, yakni akidah, yakni keyakinan. Yang kedua, qaulul lisan, ucapan lisan. Yang ketiga, amarul qalbi, amalan atau perbuatan qalbu. Seperti apa perbuatan qalbu? Seperti tawakal, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Ini perbuatan qalbu. Qalbu berbuat, hati berbuat, dan perbuatannya adalah bertawakal, mencintai, takut, dan semisalnya. Kemudian yang keempat adalah apa? Adalah amarul jawarih. Perbuatan anggota tubuh. Anggota tubuh lahiriah maksudnya. Anggota tubuh lahiriah. Kemudian bisa ditulis di bawahnya, yang semuanya diperintahkan oleh Allah. Yang semuanya diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kalau yang tidak diperintahkan oleh Allah, ya tidak termasuk di dalam makna din, di dalam makna Islam, di dalam makna iman. Yang dimaksud adalah ucapan hati yang diperintahkan oleh Allah. Ya, ucapan lisan yang diperintahkan oleh Allah. Perbuatan hati yang diperintahkan oleh Allah. Perbuatan anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah. Itu din. Itu semuanya disebut apa? Din. Juga bisa disebut dengan apa? Islam. Juga bisa disebut dengan iman. Mungkin antum pernah dengar iman itu qol wa amal gitu ya. Iman itu qol wa amal. Sama saja. Din, qaul wa amal. Islam, qaul wa amal. Mencakup lahir dan batin. Jelas ya? Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Aqidah Wasithiyah, ya beliau menyebutkan semisal itu, ya ketahuilah atau semacam itu, atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna din wal iman qaulun wa amal, bahwa din dan iman berupa ucapan dan perbuatan. Jadi yang didefinisikan dengan ucapan dan perbuatan bukan hanya iman tetapi juga din, karena memang dimaukan sama din ya iman, ya kan, iman ya din, dan din yang dimaksud adalah din apa, dinul Islam, itu sama saja Islam, din dan iman, itu tiga istilah yang maknanya adalah sama, begitu. Nah, kemudian berikutnya kita mempelajari tentang istilah Islam. Islam ya secara bahasa ya, pengertian Islam ya. Islam secara bahasa adalah ya aristislam. Pasrah. Ya, pasrah. Menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri pasrah. Seperti orang yang menyerah kepada musuhnya, ya bisa dikatakan aslam. Dia aslam, maksudnya pasrah, sudah menyerah. Ya, jadi bisa tergambarkan secara bahasa aslama yuslimu islaman, Islam itu maknanya bagaimana? Bisa tergambarkan pasrah. Ada seorang kalah oleh musuhnya kemudian menyerah. Oh, berarti orang itu telah melakukan perbuatan Islam secara bahasa, itu menyerah. Kemudian ini perlu dipahami dengan baik, di dalam istilah atau di dalam syariat Islam memiliki beberapa makna. Ya ini ya saya simpulkan dari keterangan para ulama seperti ya, yang saya dapatkan biidznillah, seperti keterangan Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah di dalam Syarah Thalathul Usul atau dalam kitab beliau yang lain juga. Kemudian Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, Syarah Syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya. Macam yang pertama atau pengertian yang pertama ya. Yeah. Enaknya gimana? Macam atau pengertian? Mungkin macam dulu Afan, biar nanti mudah antum memahaminya kemudian memurojaahnya. Islam apa namanya, di dalam syariat atau di dalam istilah syariat ya, Islam ada dua macam. Yang pertama adalah Islam Qadari. Islam Qadari atau Kauni. Islam Qadari atau Kauni, yaitu tunduk, ketundukan di bawah hukum takdir Allah. Di bawah hukum takdir Allah. Ini terpuji atau tidak? Islam macam yang pertama ini. Tunduk kepada hukum takdir Allah. Dengan sebab ini, seseorang berhak mendapatkan pujian atau tidak? Apa? Tahu yang dimaksud dengan tunduk? tahu yang dimaksud dengan tunduk ya, ketundukan gitu. Atau bahasanya gimana? Patuh. Ya sama aja kan, patuh, tunduk. Ada orang yang bisa tidak patuh kepada hukum takdir Allah? Ada enggak? Hah? Kenapa? Oh, berarti harus difahami itu. Seseorang apa namanya terkena musibah, misalkan apa sih, sakit. Kena enggak? Kena sakit enggak dia? Yang Allah takdirkan apa? Sakit. Yang Allah perintahkan di dalam syariatnya adalah dia bersabar. Ketidakpatuhan dia itu kepada hukum takdirnya atau hukum syariatnya? Ketidakpatuhan orang ini itu kepada hukum takdir Allah, tidak patuh kepada hukum takdir Allah, atau tidak patuh kepada hukum syariat Allah, perintah untuk bersabar? Syariat. Berarti dia tunduk tidak kepada hukum takdir Allah? Tunduk, dalam arti dia gak bisa keluar dari hukum takdir Allah. Ya kan, tunduk sudah. Mau gak mau kan? Berarti hukum takdir itu adalah sakitnya itu yang Allah takdirkan. Adapun bersabarnya itu bukan takdir, bukan hukum takdir, tapi hukum syariat. Perintah dalam syariat, dalam Al-Quran dan hadis. Berarti Islam macam yang pertama ini, Islam Qadari atau Kauni, ya, dengannya seseorang berhak mendapatkan pujian atau tidak? Ya tidak. Semuanya tunduk kepada hukum takdir Allah. Jelas ya? Paham. Terserah kalau mau ditulis ya, pakai bahasa sendiri kemana. Ya, ya gini aja. Macam yang pertama ini mencakup semua makhluk yang baik dan yang buruk. Mencakup semua makhluk yang baik dan yang buruk. Karena gak ada yang keluar dari hukum takdir Allah. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karha. Begitu ya ayatnya. Dan kepada Allah berserah diri semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Berserah diri dalam arti apa ini? Dalam arti tunduk kepada hukum takdir Allah. Gak ada yang bisa keluar. Walaupun orang kafir, walaupun syaitan atau iblis, gak bisa keluar dari hukum takdir Allah. Macam yang kedua adalah Islam syar'i. Islam syar'i. Nah ini yang kita bagi menjadi beberapa pengertian. Islam syar'i, ya. Ada beberapa, bagagaimana ya, pengertian atau macam, pengertian saja. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, kalau untuk memahami ini, insya Allah, ya faedah yang sangat besar ini. Untuk bisa memahami ya lebih detail apa yang dimaukan oleh para ulama ketika menjelaskan, atau di kitab, atau para asatidah ketika menjelaskan lebih detail. Kadang kita cuma dengarkan, faham, tapi faham secara global. Tapi kurang begitu detail pemahamannya. Sebenarnya ini membawa kemana makna, ya, dibawa kepada makna yang mana, dan seterusnya. Macam yang pertama atau pengertian yang pertama adalah Islam syar'i am. Am itu umum. Islam syar'i yang am, yang umum. Umum itu artinya apa sih? Meluasnya, mencakup. Yaitu, ini pengertiannya. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam kitab. Beliau rahimahullah mengatakan, وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْخُلُوصِ أَتَوْ وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Yaitu, الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ. yang ada di kitab Sunatul Usul Al-Istislam Lillahi Bitauhid, yaitu ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Walin qiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Serta al bara'ah. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan para pelakunya. Dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini Islamnya siapa? Ini agama Islam yang dibawa oleh siapa? Ini agama Islam, pengertian yang tadi. Al-Islamu lillahi bitauhid walin qiyadu lillahi bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini pengertian ini adalah agama Islam yang dibawa oleh siapa? Oleh siapa? Untuk ini. Enggak apa-apa, jawab salah enggak apa-apa. Wong bukan meminta fatwa kok. Cuma ya apa namanya? Mencoba ngetes lah gitu pemahamannya. Ini agama Islam yang dibawa oleh siapa? Nah, kayak kata Mas Arif, para nabi dan para rasul. Pendapat yang lain. Apa? Yang dibawa oleh siapa? Enggak. Bukan pengertiannya Syekh Salman. Pengertian Islam ini tadi merupakan agama yang dibawa oleh siapa? Ya, kata Mas Urfa, Nabi Ibrahim. Terus, ada pendapat lain? Baik. Pendapat yang lain katanya pendapat para pendapat apa namanya? Ajaran para anbiya, ya sama dengan Mas Arif tadi. Para nabi. Baik, sudah tiga ya berarti. Tiga. Ya, berarti yang terakhir itu untuk menentukan. Berarti ini adalah agama yang dibawa oleh siapa? Oleh seluruh nabi. Semua nabi ya membawa agama Islam. Islamnya adalah ini, Islam yang bermakna umum. Mencakup semua ajaran yang dibawa oleh para nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah apa? Ajarannya al-istislam lillah bitauhid. Iya kan? Apakah ada yang enggak mengajarkan tauhid? Enggak ada kan? Semuanya mengajarkan tauhid. Wa in qiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dan ketaatan. Ketaatan itu maksudnya mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ada yang nabi yang enggak mengajarkan taat kepada Allah? Enggak ada. Berlepas diri dari kesyirikan dan semua pelakunya dan para pelakunya. Apakah ada nabi yang tidak mengajarkan seperti ini? Ada, semuanya mengajarkan seperti ini. Jelas ya? Berarti pengertian ini adalah pengertian agama Islam yang dibawa oleh seluruh nabi. Dengan pengertian umum, Islam yang umum, am. Islam yang umum. Jadi yang disebutkan oleh penulis rahimahullah itu adalah Islam syar'i am. Bukan Islam syar'i yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saja. Bukan. Jelas ya? Baik. Kemudian macam yang kedua adalah atau pengertian yang kedua ya. Pengertian yang kedua adalah Islam syar'i khas. Islam syar'i khas. Khusus. Islam syar'i khas atau khusus. Baik, Islam syar'i khas atau khusus adalah ya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus. Ya bagaimana pengertiannya? Ya udah begitu. Karena dasar-dasar agama para nabi itu sama. Yang membedakan adalah apa? Syariatnya. Cabang-cabang syariatnya itu. Jadi kalau dijabarkan susah gitu kan. Sama saja menjabarkan ya apa namanya agama Islam ini. Sehingga secara simpel kita katakan Islam syar'i khas yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus. Tata caranya ini lengkap seperti ini. Nah ini adalah Islam syar'i khas. Islam syar'i khas. Kemudian, pengertian yang ketiga, masih Islam yang syar'i. Pengertian yang ketiga, ini pengertian yang paling sempit. Yaitu, ya, Islam, langsung saja begitu, Islam, yang merupakan ya, salah satu dari tiga tingkatan din agama. Salah satu dari tiga tingkatan din atau agama. Salah satu dari tiga tingkatan din. Ya. Karena din itu ada tiga tingkatan. Apa saja? Tingkatan yang pertama apa? Islam itu sendiri. Yang kedua? Iman. Yang ketiga? Ihsan. Pertanyaannya, di dalam pembahasan tiga tingkatan din ini, yang dimaksud dengan Islam, apakah sama dengan pengertian Islam yang tadi? Sama atau beda? Beda kan? Kalau ini kan sempit. Kalau Islam yang tadi, Islam syar'i khas, yang dibawa oleh Nabi SAW, maka mencakup tiga tingkatan ini. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Itu bagian dari Islam syar'i khas, yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua apa? Tingkatan iman. Iman ini dibawa oleh Nabi SAW atau tidak? Dibawa, berarti itu masuk dalam istilah Islam yang itu tadi. Tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan itu bagian dari agama Nabi Muhammad SAW atau tidak? Bagian, berarti masuk dalam Islam syar'i khas tadi. Jadi dari segi cakupannya, yang paling luas itu adalah pengertian yang pertama tadi, Islam syar'i am. Islamnya seluruh nabi. Kemudian yang kedua, Islam syar'i khas. Islamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini cakupannya lebih sempit lagi. Kemudian yang paling sempit adalah ini. Islam yang maksudnya adalah salah satu dari tiga tingkatan ad-din. Martabatul Islam, martabatul iman, martabat al-ihsan. Pengertian yang ketiga ini bisa ditambahkan, yakni ya, lima rukun Islam. Yakni lima rukun Islam. Lima rukun Islam. Jadi kalau antum ditanya Islam itu pengertiannya apa? Yang mana dulu? Gitu. Walaupun biasanya ya ketika ditanyakan umumnya yang dimaksud adalah Islam syar'i khas misalkan gitu ya. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mau diperinci, ya ketika ditanya Islam itu maknanya apa? Yang mana dulu? Ya. Kalau yang dimaukan adalah Islamnya seluruh nabi, maka maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wa al-inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa alih. Tapi kalau yang dimaukan adalah Islam yang dari Muhammad SAW tadi, yang itu jelaskan, ya intinya itu adalah agama Islam yang demikian-demikian. Walaupun sulit untuk menjabarkan dalam waktu singkat, ya sulit. Tapi intinya begitu. Atau yang dimaksud adalah, ya Islam tingkatan din yang pertama. Oh, kalau gitu, ya maknanya adalah, apa? Bersyahadat, kemudian sholat, kemudian membayarkan zakat, kemudian berpuasa, kemudian haji. Itu Islam. Islam pengertian yang sempit, paling sempit. Islam apa? Salah satu dari tingkatan din. Jadi antum jangan mencampur-campur ini. Ketika antum membaca di dalam sebuah kitab atau dalam paragraf apa, sebutkan kata Islam, kira-kira dibawa kemana ini? Mana Islam ini? Antum harus bisa mengartikan dengan tepat. Antum harus bisa membawa kepada pengertiannya yang tepat, yang benar. Begitu ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Barangkali ada yang kurang jelas. Kalau enggak ada, kita cukupkan. Sudah jelas ya? Jelas kan? Jadi Islam itu memiliki beberapa pengertian. Ada Islam kauni, ada Islam syar'i. Islam kauni tadi tunduk kepada hukum takdir Allah. Islam syar'i, yani Islam syar'i ya sebenarnya tunduk kepada hukum syariat Allah. Jelas ya? Hukum syariat Allah. Apa bedanya hukum takdir dan hukum syariat? Jelas kan ya? Hukum takdir ya ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dielakkan. Kalau hukum syariat itu kan yang Allah turunkan kepada para rasul, kepada para nabi dan rasul, itu hukum syariat. Ada yang taat, ada yang tidak, ada yang patuh, ada yang tidak. Dan Islam syar'i ini ada beberapa pengertian, ada tiga pengertian yang kita sebutkan tadi, Islam syar'i am, kemudian Islam syar'i khas, kemudian Islam yang maksudnya adalah tingkatan din yang pertama, rukun-rukun Islam. Tapi sementara kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.